الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari apa yang kita kaji di pagi hari ini, ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita. Beliau mendapatkan keutamaan tersebut berbeda dengan tentunya para nabi dan rasul yang lain. Maka tidak didapatkan penyebutannya seperti apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan, yang keluar dari kuburnya nantinya adalah Rasulullah, ini adalah keutamaan yang besar. Demikian sebagaimana telah disebutkan, beliau pertama kali yang mendapatkan syafaat atau izin untuk memberikan syafaat. Sehingga cukup ini merupakan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian poin yang ke-19, wa minha, dan darinya pula, annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yarghabu ilaihi al-khalq kulluhum yawm al-qiyamah hatta Ibrahima. Dan darinya pula, dari keutamaan beliau, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa makhluk semua berharap kepada beliau di hari kiamat. Berkeinginan kepada beliau di hari kiamat. Sampai pun bapak beliau sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis syafa'ah, semua diarahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berharap beliau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pengharapan ini kepada beliau, ini juga adalah keutamaan yang tidak tentunya didapatkan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Bahkan Nabi dan Rasul sebelumnya berharap kepada beliau sampai kepada bapak para Nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang kita kenal dengan syafaat di sini adalah syafaat al-kubra. Semua manusia mendapatkan syafaat beliau pada waktu itu dengan izin Allah. Dan syafaat beliau juga nanti akan dikhususkan kepada umat beliau. Sehingga ada syafaat yang besar untuk semua manusia dan ada yang dikhususkan kepada umat beliau atau orang-orang yang beriman, yang mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian disebutkan, wa minha annahu qala al-wasila manzilatun fil jannah la yanbaghi an takuna illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasila hallat 'alaihi syafa'ah. Dan dari keutamaan beliau, beliau bersabda dalam sebuah hadis, al-wasila adalah manzila fil jannah, satu tempat yang tinggi di surga. La yanbaghi an takuna illa, tidak pantas tempat itu didapatkan atau ditempati kecuali bagi hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju, dan saya berharap, saya adalah orangnya, an akuna ana huwa. Saya berharap saya adalah orangnya dari hamba tersebut. Faman sa'ala lil wasila, maka barang siapa yang memintakan buatku wasila tersebut, maka dia akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaat beliau nantinya di hari kemudian. Tentunya menyinggung al-wasila di sini adalah apa yang dibaca seseorang di antaranya setelah mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal fadilata. Demikian yang diucapkan seorang ketika selesai mendengarkan azan, yang dia meminta agar Allah memberikan kepada beliau al-wasilah wal-fadilah. Sehingga siapa yang memintakan kepada Allah wasilah ini untuk Nabi, dia akan mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kemudian. Dan tentunya, sebagaimana disebutkan, beliaulah yang akan menempati tempat tersebut. Dan yang menempati tempat tersebut tentunya adalah hamba yang utama dari hamba-hamba Allah. Di sini sisi keutamaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita tidak henti-hentinya ketika mendengarkan muadzin selesai mengucapkan azannya, maka kita meminta atau kita berdoa kepada Allah dengan doa yang ma'thur, doa yang datangnya dari beliau ini, marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang ma'ruf, ketika muadzin mengumandangkan azan, kita mengucapkan seperti apa yang dikatakan muadzin. Kemudian setelah muadzin selesai mengucapkan azannya, maka kita bersolawat kepada beliau, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca doa tadi, Allahumma rabba hadhid da'wati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadilata. Seperti apa yang diriwayatkan dalam hadis, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengarkan seorang yang memandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul. Katakanlah seperti apa yang dikatakan muadzin. Dan menjawab azan, para ulama terbagi, ada yang memandang wajib, ada yang memandang sunnah. Dan tentunya dengan hukum yang ada, tentunya seutama-utamanya seorang ketika mendengar azan menjawab dan mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah di akhir azan. Tsumma sallu alayya, kemudian bersolawat kepadaku, kata beliau. Fa innahu man shalla alayya, karena sungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku salatan satu salat, satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya dengan 10 salawat. Dan salawat kepada beliau sebagaimana yang ma'ruf, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, atau salawat yang tentunya diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam bissawab. Kemudian setelah bersalawat, tsumma salallah lil wasilata, kemudian mintakanlah bagiku wasilah, fa innaha manzila fil jannah, karena al wasilah ini, jadi mintakanlah untukku kepada Allah al wasilah, mintakanlah untukku kepada Allah, atau mintakanlah untukku kepada Allah al wasilah. Fa innaha manzila, karena al-wasilah ini adalah manzila fil jannah. Dia adalah satu tempat yang utama, yang mulia di surga nantinya. Yang nampak dalam azan, yang nampak dari hadis adalah azan. Tetapi para ulama juga mengatakan, dan ini yang lebih menenangkan hati, demikian pula ucapan iqamatus shalah. Jadi ketika muadzin setelah selesai adzan kita mengucapkan apa yang diucapkan di sini, demikian pula iqamatus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita pun mengucapkan seperti apa yang diucapkan tersebut, namun tidak seperti penekanannya kepada azan. Tapi kalau kita ucapkan boleh saja, apa dipandang baik oleh para ulama atau oleh sebagian para ulama, kita ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, kemudian kita pun kembali bersalawat dan kembali meminta wasilah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Dan kita telah dengarkan bahwa beliau adalah orang yang nantinya menempati tempat tersebut. Maka ini sisi keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Wa minha annahu yadkhul min ummati ila al-jannah 70,000 bighairi hisab wa lam yathbut dhalika li ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Dan darinya pula, dari pengutaman Allah kepada beliau, bahwa masuk dalam umatnya, masuk dari umatnya ke dalam surga 70,000 dengan tanpa hisab. Masuk dalam surga dari umatnya 70,000 dengan tanpa hisab. Dan ini tidak didapatkan, atau ini tidaklah didapatkan yang demikian ini dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yathbut dzalika li ghairihi. Tidak didapatkan secara pasti yang seperti ini, dzalika, dari selain beliau, li ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengutamakan umat beliau tentunya dengan keutamaan nabinya. Allah mengutamakan umat beliau karena keutamaan nabinya. Dan umat ini mendapatkan keutamaan karena utamanya nabinya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah di antara keutamaan tersebut. Maka tentunya kita sebagai umat beliau, dengan keterangan-keterangan yang ada, satu demi satu, tentang keutamaan beliau, sampai pada poin ini, tentunya kita semakin sadar, dan semakin mantap, dan juga semakin cinta dan bangga kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulullah yang utama dan yang mulia, yang pantas untuk kita cintai, kita banggakan, dan tentunya yang paling penting daripada ini, kita ikuti, kita jadikan qudwah. Jangan sampai kita menolak keutamaan tersebut dengan menolak keutamaan dengan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merugilah mereka yang telah didatangkan padanya keutamaan dengan nabinya, lantas mereka menampiknya, menolaknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan di atas pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus di bulan Ramadan ini, di hari-hari yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan dan bisa kita tegakkan dari semua bimbingan beliau dengan mudah dan dengan ringan untuk kita tegakkan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama orang yang kita cintai ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai pula, dari kedua orang tua kita, dari keluarga kita, dari mukminin dan mukminat, semuanya kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tinggi, di tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma na'am, ya Allah, taqabbal, terimalah doa kami dan kabulkanlah doa kami. Innaka anta sami' da'wat wa mujib da'wat. Engkau adalah zat yang mendengarkan doa, dan engkau adalah zat yang mengabulkan doa hamba-hambamu. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.